Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an'abis ibn Rabi'ah qala ra'aitu Umara ibn Khattab radhiyallahu anhu yuqabbil al-hajar yani al-aswad. Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium hajar aswad. Ya, dikatakan hajar aswad karena aswad laun, karena warnanya hitam. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala membawakan satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala al-hajarul aswad minal jannah. Hajar aswad itu turun dari surga. Wa huwa ashaddu bayadan min laban. Ketika turun ke dari surga, hajar aswad itu ashaddu bayadan min laban. Lebih putih dibandingkan air susu. Asyadu bayadan minal laban. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasawwadathu khataya bani Adam. Dan yang menghitamkan hajar aswad ini adalah khataya bani Adam, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan bani Adam. Diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di hadis yang ke-877 dan disahihkan Syalban rahimahullahu taala. Di dalam Sahih Abi Shaghir disebutkan oleh Syekh rahimahullah dua hadis. Hadis dari Ibn Abbas dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau sahihkan dua hadis ini yang intinya adalah sama, bahwasanya al-hajarul aswad minal jannah, dari surga. Qala Abdullah rahimahullah taala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilu al-hajar yani al-aswad, hajar aswad. Wa yaqulu, ketika menciumnya beliau berkata inni a'lamu, sungguh aku tahu annaka hajarun ma tanfa' wa la tadur, engkau adalah batu, hanya sebuah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menimbulkan mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, maka aku pun tidak akan pernah menciummu. Muttafaqun alaih. Ya, di sini ya menunjukkan masyru'iyah takbil al-hajar aswad. Disyaratkan yang mencium hajar aswad jika tidak memungkinkan, maka dengan mengusapnya dengan lengan, dengan tangan, dan jika tidak memungkinkan, maka dengan isyarat kepadanya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan hirs, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tibai sunnah. Ia menunjukkan semangatnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka meninggalkan ra'yu, meninggalkan perasaan, meninggalkan ra'ahum untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya namanya ibadah adalah tauqifiyah. Al-ibadah tauqifiyah. Iya. Nah, tawakkaf. Kita tawakkaf ala majabihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bergantung sesuai dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau lakukan ini semata-mata mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjumhar aja Rasul adalah ibadah karena itulah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau la anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruk ma qabbaltuk. Ibadah tauqifiyah, ya, hanya mengikuti apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara muqtadha syahadah anna Muhammad Rasulullah sallam. Konsekuensi seorang bersyahadat dengan bahwa Muhammad Rasulullah adalah, ya, awal la yu'badallah illa bima syara', beribadah kepada Allah hanya dengan apa yang disyaratkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis ini menunjukkan, ya, bersihnya tauhid para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka orang-orang yang sangat kuat tauhidnya, sehingga meyakini dan memperingatkan umat setelah beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu untuk jangan sampai memiliki keyakinan yang salah terkait dengan Hajar Aswad. Kata beliau, "Inni a'lamu annaka hajarun la tanfa wa la tadur." Yang pertama menunjukkan tentunya keyakinan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tauhid mereka yang tinggi, yang kuat. Dan yang kedua, semangat mereka untuk memperingatkan umat ba'dahum, memperingatkan umat kepada umat sebelum setelah mereka datang, iya, yang datang setelah mereka dari kalangan al-mutakhirin, agar jangan sampai memiliki keyakinan yang salah terkait dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, la tanfa'u wa la tadur. Adapun kita disarankan mencium semata-mata karena ittiba' as-sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namallahu alam bisawab. Wallahu a'lam.